Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Masyarakat muslimin rahimahullah wa barakulahikum. Kita melanjutkan oleh kita baca dari kitab Al-Mu'afas Al-Fiqih yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Syarif Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala. Dalam Al-Alif Hafidhullah Ta'ala Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadzal qawlu adalul aqwali. Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling adil di antara pendapat-pendapat. Yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya takzir atau hukuman yang disanya tidak ada hak, tidak ada hukuman yang ditentukan oleh syariat atau namanya hudud, dan juga tidak ada kafarah atau tebusan, maka ini yang sahih adalah tidak ada ketentuannya, tidak ada ketentuannya. Yaitu at-ta'zir atau hukuman apabila sampai kepada pembunuhan, itu tentunya berdasarkan kemaslahatan atau kebutuhan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, seperti hukuman terhadap jasus mata-mata, ya. Mata-mata ini membahayakan. Membahayakan rahasia negara, membahayakan keselamatan rakyat, sehingga bisa dikenai hukuman qatl atau bunuh. Atau seorang yang provokator, yaitu orang yang mengajak untuk memberontak terhadap jamaah kaum muslimin atau pemerintahan, atau seorang dai yang menyeru kepada selain kitab Allah dan selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi hakim boleh untuk menjatuhkan hukuman karena sesuai dengan kemaslahatan yang ada, mungkin membahayakan orang yang seperti ini. Dan yang selainnya dari apa-apa yang tidak bisa tercegah, tidak bisa jera, kecuali dengan dibunuh. Maka dengan mendapat ini, maka Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wahadzal qaulu a'dalu aqwal. Maka pendapat ini adalah pendapat yang paling adil dari pendapat-pendapat. Wa alaihi dalat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Dan pendapat ini berdasarkan dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil darbil ladzi ahalat lahu imra'atuhu jariyataha mi'atan. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk dipukul, ditinju ya, yaitu seorang wanita yang membolehkan laki-lakinya untuk menggauli budak perempuannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dorop, dipukul sebanyak 100 kali. Wa dar'a anha al-hadu bisubha. Dan tentunya hukuman tersebut tentunya akan tercegah dari had, ya, dari had atau dari hukuman yang telah ditentukan oleh syarat karena adanya syubhat. Wa amara Abu Bakar wa Umar bi darbi rajulain wa imra'atain wajada fi rihafin wahidin mi'atan. Dan Abu Bakar dan Umar, beliau pernah memerintahkan untuk memukul seorang laki-laki dan seorang wanita yang didapati atau wujida keduanya dalam satu selimut, laki-laki dan perempuan didapati dalam satu selimut, masing-masing dipukul 100 kali. Laki-lakinya dipukul 100 kali dan perempuannya dipukul 100 kali. Tadaraba sabir ibni asratu isal lama ru'a bid'atahu darban kasiran. Dan Umar radhiyallahu anhu pernah memukul Shabiq. Shabiq adalah seorang sahabat bin Isratu Asr. Tatkala beliau Umar melihat ada kebid'ahan yang ada pada Shabiq, itu dalam suatu riwayat Shabiq ini membawa dari Mesir, membawa kitab-kitab ke Madinah, kemudian menanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih sama-sama dipertanyakan-pertanyakan dalam rangka untuk membuat apa, kerancuan. Membuat kerancuan. Maka melihat sikap Shodik tersebut, kemudian Shodik dipanggil. Kemudian ditanya, kamu siapa? Saya Shodik. Saya Umar. Langsung apa? Dipukul sekian kali sampai Shodik ini mukanya berdarah, mengucurkan darah, pukul terus. Setelah itu Shodik berkata, wahai Umar, sungguh dengan pukulanmu ini apa yang ada pada kepalaku ini sudah hilang. Penyakit yang ada di kepalaku sudah hilang. Hasilnya Umar radhiyallahu anhu menyudahi dari pukulan tersebut. Kemudian jiwa-jiwa yang lain diasingkan agar manusia tidak tertular dari subhat Shodik bin Isa. Ada dalam kitab Fatawa Syaikhul Islam jilid yang ke-28 halaman 344. Kemudian kalau Alhamdulillah Taala wakallah Syekh dan juga berkata Syaikhul Islam nantinya, Alhamdulillah, jika kana maksudu daf'ul fasadi walam yandafi'u illa biqatli kutila, apabila hukuman tersebut bertujuan untuk menghilangkan kerusakan dan tidaklah hukuman itu tidak membuat jera, tidak membuat berhenti kecuali dengan dibunuh, maka dibunuh. Wa khina idin faman takarrara minhu jinsal fasadi atau jinsul fasadi walam yartadi'u bil hududil muqaddarah bal istamara al-fasadi bahwa kasyair ladhi la yandabu ila bil qatli fakutila. Maka jika seseorang selalu mengulang-ulang dari perbuatan kerusakannya, jenis suatu kerusakan, ya ulangi lagi berbuat kerusakan, ulangi lagi berbuat kerusakan, dan tidaklah jera tatkala dia dikenai hukuman hudud, ya. Misalnya ada seorang yang mencuri misalnya, kan mencuri ketangkap ya, sudah dipotong tangannya, kemudian dia akhirnya membuat siasat ya kan, dia tidak mencuri namun apa menggerakkan para pencuri. Jadi otaknya misalnya di sana, ternyata dia otaknya sudah ternyata dengan apa di potong tangannya tidak jelas ya, semakin berpengalaman. Bahkan dengan dikenai hudud atau potong tangan sesuai dengan di dalam syariat ini masih tetap saja dia membuat kerusakan. Bahwa kasoel atau seperti kasoel musuh atau perampok yang tidaklah dia itu selalu menyerang, tidaklah jela, selalu membuat keonaran, tidaklah jela diberi hukuman kecuali dengan pembunuhan, maka dia dibunuh, maka dia dibunuh. Kemudian Aisyah menyatakan wala hadda li aqali ta'zim, dan tidak ada batas minimal di dalam menghukum, ya, ta'zir menghukum, hukuman yang tidak ada ketentuan di dalam syariat yang pasti atau hudud, atau tidak ada kafar, maka di sana tidak ada batas paling sedikitnya. Litafawutil jara'imi bisiddati wa da'fi wa ikhtilafil ahwali wa azmani, karena beragamnya perbuatan kejahatan, baik itu kejahatan yang besar atau perbuatan yang kecil yang berbeda dengan keadaan dan perbedaan waktu. Bajun yatil uqubatu ala ba'dil jaraimi radiatun ilal istihadil hakim bihasabil hajati wal maslaha, maka uqubat atau hukuman-hukuman yang dia timpakan atau dia berikan kepada orang-orang jahat, jadi tentunya akan kembali kepada ijtihad hakim, keputusan seorang hakim. Sebatas apa? Sebatas kebutuhan dan sebatas kemaslahatan. Bala tahruju amma amara Allah bihi wa naha anhu, tentunya tidak keluar dari batasan atau apa koridor apa yang Allah SWT perintahkan dan yang dilarangnya. Sehingga seorang hakim tatkala memutuskan suatu hukuman seseorang yang berbuat jahat, tentunya tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, wa kama yakunu ta'ziru bid-darbi yakunu bil habasi bil habasi wasyafa'i wat-tawbihi wal azri anil wilayati wa nabidhalik, dan bisa jadi hukuman itu berupa darab, pukulan, tinju, ya. Atau bisa jadi hukuman itu berupa habas di penjara, ditahan, atau mungkin dengan sofa bisa ditampar, tawbih dicela, dicaci, berhajar dengan diasingkan dari darahnya, atau mungkin dipecat dari pekerjaannya, atau semacam itu bisa. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa qad yakunu bil amali wan nairi min irdihi, terkadang suatu amalan itu bisa dijatuhi hukuman yaitu dengan karena amal jahatnya itu dengan dijatuhkan harga dirinya misalnya kan. Misru ayyukala lahu, seperti dikatakan kepadanya atau dipanggil orang yang berbuat jahat, ya zalim, wahai orang zalim. Untuk apa? Untuk menjauhkan harga dirinya. Ya mu'tadi, wahai penjahat, biqamatihi minal majlis wa biqamatihi minal majlis, atau karena dia selalu berbuat jahat diusir dari majlis. Nah, orang ini di majlis ini bikin gara-gara ya. Bikin onar, bikin perpecahan, bikin permusuhan, diusir dari majlis. Dan berikutnya, waladina aja zuzia data fitak ziri ala aswati aswatin ajabu an qalihi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang membolehkan untuk menambah hukuman, yaitu di atas pukulan 10 kali. Yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, la tajridu ahadun fawqa asrati aswatin, janganlah seseorang mendera di atas 10 cambukan, illa fi hadin min hududillah, kecuali itu adalah berupa had, hudud, hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, muttafaqun alaihi. Maka Syekh menyatakan bi annal murada bil haddi huna al maksiatu. Yang dimaksud dengan had di sini adalah al maksiat, yaitu kemaksiatan. Lal aqobatul muqaddarah fi syar'i, bukan yang dimaksud itu hukuman yang telah ditentukan di dalam syariat, bukan. Jadi orang yang apa berpendapat bahwasanya tidak boleh memberikan hukuman takzir lebih dari 10 tambukan, karena dengan berdasarkan dalil ini, maka Asy'ah meluruskan maknanya. Al-had di sini adalah yang dimaksud dengan maksiat. Kemudian bal muradu al-muharramat, bahkan yang dimaksud di sini adalah al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Wa hududullahi maharimuhu, dan batasan atau had hukuman Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Wa yu'sar bihasabil maslahati wa ala qadaril jarimati, maka dihukum orang tersebut sebatas kemaslahatan, kepentingan, dan sebatas kadar dari perbuatan jahatnya. Sehingga di dalam hadis ini bukan suatu batasan tidak boleh memukul lebih dari 10 kali. Karena arti ila fi hadin min hududillah ini artinya bukan hukuman hudud atau yang telah ditentukan Allah, bukan. Namun di sini artinya kemaksiatan atau perkara-perkara yang diharamkan. Berarti artinya apa? Artinya memberikan makna di dalam hadis ini, sabda Nabi SAW, la tajridu ahadun fauqa asrati aswatin illa fi hadin min hududillah. Janganlah seseorang untuk mendengar lebih dari 10 tambukan kecuali pada kemaksiatan yang Allah SWT haramkan. Berarti apa? Boleh. Berarti boleh mendengar lebih dari 10 kali karena seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan dan melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, wala yajuzu ayyakuna ta'ziru biqat'i adwin aw bijarhi ma'zir aw bihalqi lihyatihi. Dan tidak boleh memberikan hukuman kepada seseorang dengan memotong anggota badan, tidak boleh ya. Adapun memotong-memotong ini masuk ke dalam perang hudud, perkara-perkara yang telah ditentukan di dalam syariat. Maka di dalam menghukum seseorang atau takzir tidak boleh dengan memotong bagian anggota tubuh seseorang, tidak boleh. Atau menghukum dengan melukai. Orang yang dihukum ya, dilukai. Misalnya disayat atau di apa ya, dilukai sehingga keluar darahnya, tidak boleh. Tidak boleh. Atau di cukur jenggotnya, tidak boleh. Atau dicukur jenggotnya biar malu, tidak boleh. Lima fi dzalika minal muslati wa taswihi, karena hukuman tersebut atau bentuk hukuman tersebut, apakah itu memotong anggota badan atau melukai orang yang dihukum atau mencukur jenggotnya, maka ini bentuk apa ya, mencincang ya, mencincang seseorang, dan juga ini bentuk kejahatan, bentuk kejahatan, tidak boleh menghukum seseorang namun mendatangkan kejahatan yang lainnya. Menghukum seseorang ternyata hukuman tersebut adalah hukuman yang jahat, maka ini tidak boleh. Kama la yajudu an ya'zira fi haramin ka saqihi khamran, sebagaimana tidak boleh menghukum seseorang dengan suatu perkara yang haram. Ada penjahat tertangkap kemudian diminum khamr, tidak boleh ya. Biar anu ini, biar lupa nyolongnya, dikasih khamr, tidak boleh. Tidak boleh. Ini perkara yang haram. Ini khamr, perkara yang haram ya, tidak boleh. Kemudian poin berikutnya, wa man arafa bi adiyatin nas wa azama lahum bi ainihi khubisa hatta yamutu aw yatubu. Wa man arafa, dan barang siapa yang diketahui ada seseorang yang mengganggu manusia ada seseorang yang mengganggu harta seseorang, ya kan? Apakah itu teror, dizalimi, sakiti, diambil hartanya atau dirusak, ya. Maka orang tersebut bisa dihabis, bisa dipenjara atau ditahan sampai mati. Kalau memang perbuatannya benar-benar telah banyak bukti, banyak korban, oh ya tubuh atau dipenjara sampai dia bertobat. Kalau enggak bertobat berarti apa? Ya, terus ditahan terus, dipenjara terus. Untuk menghilangkan kemadaratan yang ada pada orang tersebut. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wajaba habasahu, apa habasahu wa ifradahu anin nas, wajib orang tersebut itu dipenjara, diasingkan dari manusia. Wa yut'imu wa yasqi hatta yamut, dan orang tersebut diberi makan dan diberi minum sampai meninggal, yaitu apa, di dalam penjara. Kenapa? Ya itu tadi, perbuatannya yang terus dia berbuat kerusakan, berbuat keonaran, sekian korban, ya, berjatuhan. Zakarau ghairu wahidin min al-fuqaha, maka pendapat ini telah disebutkan tidak hanya satu dari para ahli fikih untuk menghukum seseorang. Kenapa? Itu tadi, mengganggu manusia, membuat keonaran, membuat kerusakan. Wala yang bagi ayakuna fi dzalika khilaf, dan tentunya tidak ada yang menselisih pendapat tersebut. Tidak pantas untuk diselisih pendapat tersebut. Li anna hadza nasihatul muslimin wa dafa'u adza anhum, karena hukuman yang berupa penjara, ya, apakah itu sampai meninggal atau mungkin dia sampai bertobat, ini bentuk nasihat kepada kaum muslimin, ya. Nasihatnya apa? Itu loh, orang kalau berbuat seperti itu akhirnya dikurung, ya, banyak buat keonaran, merugikan masyarakat, merugikan orang banyak. Dan juga untuk apa? Menghilangkan bahaya-bahaya yang dia perbuat, agar manusia, kaum muslimin tidak mengikuti langkah-langkah kejahatan yang dia lakukan. Ini di penjara. Waqala, dan juga lanjutan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-amalu bisultanati bisiyasati huwal al-azmu, dan pemerintahan ini bisa menerapkan siasat atau politik itu dengan menerapkan ketegasan di dalam menegakkan peraturan. siasat atau politik yang dijalankan oleh pemerintah, ini harus apa? Haruslah tegas di dalam menegakkan peraturan. Fala yakhlu minhu imamun, dan tidak boleh diabaikan oleh seorang pemimpinnya malam yukhalifu syar'i, malam yukhalifu syara'a, selama tidak menselisih syariat. Sehingga boleh pemerintah untuk membuat peraturan yang tentunya terjadi kemaslahatan dan menindak tegas, membuat ketegasan bagi orang-orang yang melanggar, dan ini tentunya tidak boleh diabaikan oleh seorang pemimpin selama peraturan tersebut tidak menselisih syariat-syariat. Faida jaharat imaratul adli, apabila memang peraturan tersebut akan mendatangkan tanda-tanda keadilan, watabayyana wajahu bi ayyi tariqin kana, dan bisa diterapkan pada cara apa saja ya, dari menegakkan peraturan tersebut. Bersama syara' Allah, maka ini justru yang disebut dengan syarat Allah, yaitu syarat yang peraturan yang akan mendatangkan kemaslahatan dan keadilan. Misalnya apa ya? Misalnya seorang polisi ya kan, menegakkan peraturan tidak boleh melanggar lampu merah misalnya. Misalnya ini bertentangan dengan syariat, enggak bertentangan ya. Dan tentunya di sini juga ada apa, kepentingan kemaslahatan untuk menghindari kecelakaan. Kalau misalnya tidak diatur perempatan, perjagaan, sedangkan di sana ramai padat kendaraan, bisa jadi saling tabrak menabrak kalau tidak diatur. Maka aturan ini adalah aturan yang positif, yang baik, yang akan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi penduduk. Maka boleh seseorang atau pemerintah untuk menegakkan peraturan tersebut. Ini yang melanggar ini dikasih hukuman misalnya, maka labas tidak mengapa. Karena berapa banyak ya kan orang yang melanggar lampu merah terjadi kecelakaan, hatta sampai apa, sampai ambulan seperti itu ya, merobos lampu merah akhirnya apa, terlambat. Yang awalnya dia menyelamatkan satu orang, akhirnya apa? Yang mau diselamatkan meninggal, yang mau menyelamatkan meninggal, meninggal yang lainnya yang menabrak ambulans. Bahaya, bahaya melanggar lampu merah. Dan tentunya di dalam pemerintahan lampu merah juga lihat sikon ya. Yang paling bahaya itu kalau pas lampu kuning ya, ini bahaya sekali, bahaya sekali. Apa ini keluar dari ini ya, sebagai tambah saja, lampu kuning ini paling bahaya. Kebanyakan orang kalau lampu kuning apa, ingin cepat-cepat melewati lampu kuningnya kan, cepat-cepat dia tidak apa, tidak merah. Ternyata sampai di batas merah ya kan, merah. Maka tentunya dia melihat belakang, melihat belakang, melihat belakang. Kemaslahatannya dilihat belakang. Kalau memang belakang itu tidak ada kendaraan, ya antum berusaha untuk berhenti ya. Tapi kalau ada kendaraan di belakang juga, mau cepat-cepat ini kalau antum berhentinya bahaya, bahaya. Bisa tertabrak yang belakang. Bagaimana hewan kita seperti itu mengancam. Berarti mendadak set, ternyata belakangnya bis banter. Harus lihat sikon. Ini yang paling banyak bahayanya di situ. Berhati-hati di dalam lampu merah. Kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim, fala yuqalu anna siyasatal adilata mukhalifatun lima nataka bihi syara'u. Ada seorang menyatakan siasat atau politik yang adil itu adalah sesuatu yang menselisihi apa yang dikatakan oleh syariat. Ini adalah suatu pendapat. Soalan surat ini dipending dulu ya. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.